Konsultasi Syariah. Hukum cerai saat hamil. Pertanyaan, apakah mencerai istri saat hamil itu sah? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelumnya, cerai atau talak dalam Islam terbagi dua macam. Satu, talak sunni, yaitu talak yang dilakukan sesuai prosedur syariat. Dua, talak bid'ai, yaitu talak yang tidak sesuai prosedur syariat. Mentalak istri saat hamil, apakah tergolong talak sunni atau talak bid'ai? Mari kita simak penjelasan salah seorang ulama pakar fikih, Syekh Profesor Khalid Al-Musyaikih berikut. Mentalak istri saat hamil tidak tergolong talak bid'ai. Bahkan itu tergolong talak yang syar'i atau talak sunni, sampai pun dilakukan setelah suami menyetubuhinya. Hal ini berdasarkan hadis yang terdapat di Sahih Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar saat dia menceraikan istrinya ketika haid. Rujuklah kepada istrimu yang sudah kamu cerai itu. Tetaplah bersamanya sampai dia suci dari haid, lalu haid kembali kemudian suci lagi. Setelah itu, silahkan kalau kamu mau mencerainya, bila saat istri suci sebelum kau gauli atau saat dia hamil. Bahkan, para ulama sepakat, boleh mencerai istri saat kondisinya hamil. Adapun anggapan yang tersebar di tengah masyarakat awam bahwa wanita hamil tidak sah dicerai adalah anggapan yang keliru. Bahkan suatu talak disebut sunni manakala terjadi pada dua kondisi. Pertama, dilakukan saat wanita sedang hamil. Kedua, dilakukan saat wanita berada dalam kondisi suci, tidak sedang haid atau nifas sebelum disetubuhi. Dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya." Quran Surat At-Talaq ayat 1. Allah memerintahkan, jika memang cerai adalah pilihan tepat karena menimbang maslahat yang kuat, maka silahkan lakukan cerai itu saat wanita sedang berada dalam masa iddah. Hamil adalah salah satu waktu iddah untuk wanita yang dicerai berakhir saat wanita tersebut melahirkan. Menunjukkan talak yang terjadi saat wanita hamil adalah talak sunni. Syekh Ibn Baz rahimahullah menerangkan, para ulama menerangkan, makna ayat surat At-Talaq ayat 1 di atas adalah lakukanlah cerai saat wanita sedang suci dan belum disetubuhi. Inilah makna mencerai wanita saat berada dalam masa iddah, yakni mencerai istri saat suci, belum disetubuhi, atau mencerainya saat sedang hamil dan telah tampak kehamilannya. Inilah yang disebut talak sunni. Fatwa Ibn Baz. Adapun disebut talak bid'ai, manakala dilakukan pada empat keadaan. Pertama, saat wanita haid. Kedua, saat nifas. Ketiga, saat suci namun setelah disetubuhi. Keempat, cerai tiga sekaligus dengan sekali ucapan. Kesimpulannya, mencerai saat istri sedang hamil, jika karena pertimbangan maslahat yang kuat, hukumnya boleh dan sah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.